إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib berkesempatan untuk menyampaikan khutbah tentang al-masailul muta'alliqah fi siyami syahri Ramadan. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan akan hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib sesuai dengan dalil dari Quran, dalil dari al-hadis dan juga ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena puasa adalah salah satu sebab ketakwaan seorang hamba. Dengan puasa, seseorang akan lebih meningkatkan keimanannya dan menjauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini jelaslah bahwa hukum puasa Ramadan adalah wajib. Ma huwal wajib? Apa itu wajib? Para ulama mendefinisikan bahwa wajib adalah ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu, yang diberikan pahala bagi yang mengerjakannya dan mendapatkan dosa bagi orang yang meninggalkannya. Maka andanya kita mengerjakan perkara yang wajib, karena dengan itu kita dibalas dengan kebaikan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, dan begitu pun sebaliknya, meninggalkan perkara yang wajib menyebabkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Adapun ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan dalam keadaan tidak mempunyai uzur adalah sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata beliau, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, diperlihatkan kepadaku dalam suatu mimpi. Ya, Rasul bermimpi. Mimpinya Rasul tidak sama dengan mimpi kita. Mimpinya para anbiya minal wahyi, bagian daripada wahyu dan kenabian. Sehingga apa yang beliau lihat di dalam mimpi itu pun wahyu dan syariat di dalam Islam. Beliau mengatakan, di dalam mimpi aku dibawa oleh dua orang laki-laki ke sebuah lembah. Di situ aku mendengar aswat, suara-suara. Maka aku bertanya kepada orang yang membawaku tersebut, "Ma hadhil aswat? Suara apa ini?" Qalu, mereka menjawab, "Hadhihi uwa'u ahlin nar." Ini adalah suaranya penghuni neraka. Nah, kemudian aku dibawa ke tempat tersebut dan diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah, fa'idha ana biqaumin, ternyata aku dibawa kepada sekumpulan manusia, mu'allikina bi'araqibihim, yang kaki-kaki mereka tergantung, kaki-kaki mereka tergantung dengan kepala di bawah, ya, dan kaki di atas. Musyaqqaqatun asdaquhum, mulut-mulut mereka robek. Tasilu asdaquhum daman, yang dari mulut tersebut mengalir darah-darah. Nah, qultu man haula, aku pun bertanya, kata Rasulullah, man haula, siapa mereka? Qala, mereka menjawab, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim, mereka itu adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Mereka orang-orang yang mendapat azab tadi, orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Subhanallah, mereka berpuasa. Mereka berpuasa, tetapi mereka menggampang-gampangkan di saat berbuka. Tidak memastikan apakah waktunya sekarang sudah waktu berbuka atau belum. Belum memastikan apakah waktu maghrib sudah masuk atau belum. Sudah berbuka, meremehkan waktu berbuka. Azabnya dengan digantung kaki mereka, robek mulut mereka, dan keluar darah dari mulut-mulutnya. Subhanallah. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang berpuasa, tetapi meremehkan waktu berbuka. Bisa kita membayangkan, ya. Artinya, jika orang yang berpuasa dan meremehkan waktu berbuka saja sedemikian besar azabnya, lalu kaifa haula'il ladzina yatrukuna shiyam? Bagaimana dengan mereka yang meninggalkan puasa? Tentu lebih asyad, lebih berat, lebih parah hukumannya di akhirat nanti, wal'iyadzu billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, namun rasanya tidak adil jika kami hanya menyampaikan ancaman. Perlu juga kita sampaikan targhib, motivasi kepada kaum muslimin, yaitu keutamaan-keutamaan puasa di bulan Ramadan, agar kita semangat dalam mengerjakan bulan Ramadan, dan agar kita takut daripada meninggalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Adapun keutamaan puasa Ramadan amatlah banyak. Sangat-sangat banyak sekali keutamaan puasa Ramadan. Disebutkan di dalam Quran, disebutkan di dalam hadis, dan juga kalam-kalam para ulama. Di antara keutamaan puasa Ramadan, bahwa itu adalah perisai, penjaga, pelindung daripada azab neraka. Pelindung, perisai daripada azab neraka. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasul bersabda, innama siyamu junnah, puasa itu adalah perisai, yustajinnu bihal abdu finnar, yang dengan puasa tersebut seorang hamba berlindung daripada azab neraka. Puasa itu adalah perisai yang dapat membentengi seorang hamba daripada azab neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun keutamaan yang berikutnya, bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala tanpa batas. Orang yang berpuasa pahalanya tanpa batas. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah, orang yang bersedekah dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ada kelipatannya. Berbeda dengan puasa, pahalanya hanya Allah yang mengetahui. Pahalanya tanpa batas. Sebagaimana yang akan kita sampaikan di dalam hadis berikutnya. Kemudian keutamaan yang ketiga, mereka akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb mereka. Yaitu tatkala bertemu dengan Rabb, dihadapkan di sisinya pahala puasa yang mereka selama ini lakukan di dunia. Kemudian keutamaan berikutnya, bahwa bau mulut mereka lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kasturi. Ingat, di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Kalau di sisi makhluk, bau. Maka harus kita bersihkan diri kita. Di sisi Allah, ini harumnya lebih baik daripada minyak kasturi. Tetapi di sisi hamba, orang yang berpuasa mempunyai bau yang tidak segar. Maka bersihkan diri kita. Selain kita mengharapkan pahala daripada bersiwa, juga menghindarkan daripada saudara kita terganggu dari nafas-nafas kita di saat berpuasa. Nah, dan keutamaan di atas disebutkan di dalam hadis yang sedikit panjang. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini namanya hadis qudsi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tetapi melalui defini apa? Penyampaian hadis dari Rasulullah. Kata Allah, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa siyam." Amalan seorang hamba itu untuk dia. Amalan anak Adam itu untuk dia. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Wa siyamu junnah. Ajzi bihi, aku akan membalasnya dengan hitungan yang tanpa batas. Wa siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, penjaga, pelindung yang dapat melindungi diri kita daripada azabun nar. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Maka apabila salah seorang dari kalian berpuasa, janganlah berkata kotor. Hilangkan perkataan-perkataan yang sia-sia. 6. Wala yashab, jangan pula mengangkat suara dengan teriak-teriak. Karena orang puasa sensitif. Ya, tidak bisa mendengar suara-suara yang mengganggunya, bisa emosi, bisa marah. Maka jangan sampai membuat saudaramu marah karena perbuatanmu. Wala yashab, jangan teriak-teriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Kalau ada orang yang mencelamu, menghinamu, atau mengajak dirimu berkelahi, maka katakanlah, inni mru'un shaim. Saya sedang berpuasa. Jangan ganggu aku. Aku sedang berpuasa. Nah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khalufu fami shaim, bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah, min rihil misk, daripada bau minyak kasturi. Lisaimi farhatan yafrahuhuma, orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Idza aftara fariha, ketika dia berbuka. Wa idza laqiya rabbahu fariha, dan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dan juga di antara keutamaannya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa, ya, yang telah lalu. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan, iman bahwa itu syariat Allah, iman bahwa itu perintah Allah, perintah Rasulnya, wahtisaban, dia pun mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, Allah akan ampuni dia daripada dosa-dosa yang telah lalu. Setiap kita pasti banyak berbuat kesalahan. Maka gunakanlah pada bulan Ramadan ini untuk banyak beramal soleh. Karena amal soleh tamhu sayyiat, dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapan kita mulai berpuasa? Kapan kita mulai berpuasa? Islam mensyariatkan dalam menetapkan bulan Ramadan dengan dua perkara. Perkara yang pertama dengan melihat hilal. Hilal awal Ramadan. Kalau tidak bisa melihat hilal, maka dengan menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari Muslim. Kata beliau, sumu liru'yati, berpuasalah kalian karena melihat hilal awal Ramadan. Wa aftiru liru'yati, dan berbukalah kalian, yakni selesailah puasa dengan melihat hilal awal di bulan Syawal. Nah, hanya ini saja, ya, pokok atau pedoman kita dalam menetapkan bulan Ramadan dengan melihat hilal. Seperti hari ini, kita sekarang ada di hari ke-29 Syaban. Kalau sore hari hilal tidak terlihat, ya, hilal terlihat, besok kita puasa. Tapi kalau tidak terlihat sore hari, maka kita genapkan bulan ini, Syaban ini, menjadi 30 hari. Barulah setelah selesai 30 hari, berpuasa di keesokan harinya. Mudah-mudahan sore hari nanti, ya, kita bisa melihat hilal atau melalui pemerintah yang mengumumkan ru'yatul hilal. Barakallahu fikum. Adapun hitungan-hitungan dengan hisab Maka ini tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita punya pedoman, kita punya patokan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mengajarkan kepada kita menetapkan bulan Ramadan dengan hitungan-hitungan, tidak, tetapi dengan ru'yah hilal, melihat hilal. Kalau tidak terlihat, maka genapkan Sya'ban, fa in ghubbi 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Tapi kalau hilal tidak terlihat, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah disunnahkan makan sahur. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Anas bin Malik, kata beliau, tasaharu fa inna fi sahuri barakah, makan sahurlah kalian karena di dalamnya terdapat keberkahan, keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat. Di dunia dengan kita kuat menjalani puasa di siang hari, dan keberkahan di akhirat dengan kita mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sahur adalah sunnah umat ini. Belum pernah terjadi sahur di zaman Rasul, di zaman sebelum Rasul. Karena memang makan sahur itu adalah keutamaan umat Islam, bukan umat sebelum mereka. Sebelum kita, mereka mendapatkan kewajiban puasa. Sebagaimana ayat yang pernah kita sampaikan, ya. Tetapi mereka tidak disyariatkan makan sahur. Maka pergunakanlah makan sahur ini agar kita mendapatkan keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian, kapan kita mulai menahan diri? Menahan diri dari sejak masuk waktu subuh atau terbit fajar. Ketika kita sudah mendengar azan, ini sudah waktunya kita untuk menahan diri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, inna bilalan yu'adzinu bilail fakulu washrabu hatta yatabayyana hatta yu'adzina ibnu mimaktum. Sesungguhnya Bilal itu azan di waktu malam. Azan subuh ada dua kali. Maka makan dan minumlah sampai terdengar azannya Ibnu Ummi Maktum, yaitu ketika masuk waktu subuh. Maka sebelum datang masuk waktu subuh, diperbolehkan bagi kita kaum muslimin untuk makan, untuk minum, dan berhubungan badan dengan istri kita. Adapun imsak, maka itu bukanlah patokan berbuka, menahan diri. Menahan diri adalah dengan masuknya waktu subuh. Boleh setelah imsak masih ada waktu 10 menit kita untuk makan, untuk minum, sampai terdengar azan. Kalau sudah terdengar azan, kuf, cukup. 6. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Muncul permasalahan, bagaimana ketika kita makan sahur tetapi masih ada makanan? Mungkin kita telat makan sahur, di mulut kita masih ada makanan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, "Man tala al-fajr wa fihi ta'am." Siapa yang ketika terbit fajar waktu subuh di mulutnya ada makanan, fal yulfidhu, hendaknya dia membuangnya, mengeluarkannya. Wayutimu shaumah, dan menyempurnakan puasanya. Jangan terus dimakan. 6. Fa ini bitala'u, kalau dia menelannya ba'da ilmihi bil fajri, setelah dia mengetahui bahwa waktu subuh telah masuk, batala shaumuhu, batal puasanya. Wa hadza la khilafa bainal ulama, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Adapun orang yang berdalil dengan hadis, idza sami'a ahadukum nida wal ina'a 'ala yadihi, fala yad'u hatta yaqdi hajatah, ini hadisnya lemah. Artinya apa? Apabila salah seorang dari kalian mendengar azan dan gelas ada di tangannya, janganlah ia letakkan sebelum meminumnya. Ini hadisnya lemah. Maka kita tidak bersandar dengan hadis yang lemah. Hadis yang sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza ya inna bilalan yu'adzinu bilail, maka makan dan minumlah sampai terdengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, masalah yang berikutnya yaitu bagaimana hukum puasa orang yang mendapati subuh dalam keadaan junub. Mungkin di malam hari dia berhubungan badan dengan istrinya, kemudian tertidur dan bangun dalam keadaan salat subuh. Lanjutkan puasanya, mandi jinabah, kemudian sempurnakan puasanya. Tidak mengapa. Dan ini adalah hadis Aisyah dan juga Ummi Salamah. Mereka berdua adalah istri Rasul. Dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajr. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati fajr, mendapati waktu subuh. Wa huwa junubun, dalam keadaan junub, min ahli, karena berjima dengan istrinya. Tsumma tasala wa yasum, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, satu lagi permasalahan yaitu bagaimana hukum puasa bagi orang yang tidak sengaja makan dan minum. Dia berpuasa tetapi lupa, tidak sengaja makan dan minum. Sebagian orang ketika dia sudah menghabiskan makannya satu piring karena lupa, diingatkan, ya akhi kamu sedang berpuasa. Dia malah sudah tanggung, tidak usah berpuasa, lanjutkan. Ini suatu kekeliruan. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man nasiya wa huwa shaim," siapa yang berpuasa kemudian dia lupa, "fa akala aw syariba," lalu dia makan atau minum, "falyutimma shauma," hendaknya dia menyempurnakan puasanya. "Fa innama at'amahu Allah wa saqa," karena Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka apabila ada di antara kita yang berpuasa kemudian tidak sengaja minum ataupun makan, seberapapun banyak yang dia makan, kalau karena lupa ketidaksengajaan, maka sempurnakan puasanya. Keluarkan yang di mulut kemudian lanjutkan puasanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, tidak lupa khatib mengingatkan bahwa pada malam-malam bulan Ramadan ada amalan yang juga luar biasa pahalanya besar di sisi Allah, yaitu malam salat tarawih. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi, beliau mengatakan, "Man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Kata Rasul, siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, dari awal tarawih sampai selesai witir, maka dicatat baginya pahala semalam suntuk. Dicatat baginya pahala salat sunnah semalam suntuk. Inilah keutamaan bagi orang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Malam-malam harinya tidurnya tercatat seperti dia sedang mengerjakan sholat. Maka suatu kekeliruan banyak kita dapati ketika sudah 8 rakaat orang-orang bubar. Mereka berdalil, "Kami mau sholat tarawih, mau sholat witir di rumah." Bagus, niatnya bagus. Tetapi karena dia tidak tahu. Andai dia tahu bagaimana keutamaan sholat witir, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, niscaya dia akan tetap di masjid menyempurnakan sholat bersama imam. Tayyib. Kamu kalau pulang ke rumah, mau berapa rakaat kamu sholat? 5 rakaat. Tapi kalau kamu sholat bersama imam sampai selesai, tercatat dalam sholatmu itu semalam, pahala semalam suntuk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, dan Allah berikan kepada kita kekuatan sehingga bisa menyempurnakan puasa Ramadan dengan sempurna. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslihna wa aslih wulata umurina. Allahumma aslihna wa aslih wulata umurina. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wa afafa wa ghina. Allahumma rabbana la tada'anna dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la 'udwan illa qasamta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish salat.